aktor kondang Jawa Timur asli kelahiran kota Budak Gresik, yang punya suara merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada Rembok Production Shooting, ada Ramayana, siapa dia kalau bukan Gary Mahesa Ju Palapa. Selamat malam Mas Bro. Aku berjanji dalam hati kecilku, Nur Lela percaya. Thank you. Spesial buat kamu semuanya, para sahabat-sahabatku SNP Indonesia. Wis apal apa urung?